karena masih banyak pengaruh-pengaruh perbuatan dosa dan maksiat. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu mematikan ghairah, kecemburuan. Maka pada malam hari ini kita akan baca lagi di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu zahabul haya, akan menghilangkan rasa malu. Qala Asy-Syaikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, faslun, fasal. ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب. Di antara pengaruh jelek, pengaruh buruk perbuatan dosa dan maksiat, yaitu zahabul hayai, yaitu hilangnya rasa malu. Alladhi huwa maddatu hayatil qalbi, yang mana rasa malu itu merupakan materi hidupnya hati. Yang namanya rasa malu itu merupakan unsur yang harus ada dalam hati. Kita sudah pernah baca bahwasanya hadis Rasulullah menyatakan al-imanu, iman itu ada bid'un wa sab'una su'batan, iman itu memiliki 70 sekian cabang, antara 73 sampai 79. Fa'a'laha, iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang berasal dari hatinya. Wa'adnaha, dan cabang iman paling rendah, yaitu imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada duri, paku, kaca di tengah jalan, pinggirkan. Itu iman yang paling rendah. Kalau kalian memasang paku di jalan, memasang kaca atau sesuatu yang mengganggu orang di jalan, enggak ada iman lagi berarti. Itu iman paling rendah. Wal haya'u, dan adapun malu, kata Rasulullah, su'batun minal iman, merupakan salah satu cabang dari keimanan. Enggak tahu yang keberapa. Yang jelas merupakan salah satu cabang keimanan. Dan ternyata malu ini akan hilang ketika berbuat dosa dan maksiat. Berikan hilang keimanan. Wa min uqubatiha, di antara akibat atau pengaruh jelek perbuatan dosa, zahabul haya, hilangnya rasa malu. Alladhi huwa maddatu hayatil qalbi, yang mana rasa malu itu merupakan unsur materi yang ada dalam hati. Wa huwa aslu kulli khairin, yang mana rasa malu itu merupakan pokok dasar setiap kebaikan. Semua kebaikan itu dasarnya karena ada rasa malu. Wa zahabuhu, dengan hilangnya rasa malu, zahabul khairi ajma'in, maka akan hilanglah seluruh kebaikan. Wa fi sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, anhu, dari beliau, yaitu nam dari Imam Muslim, min hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Dia menyatakan annahu qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh, malu itu semuanya baik. Semua malu itu baik. Tetapi berbeda dengan orang yang minder. Ayo masuk ke masjid taklim, malu saya. Itu bukan malu, itu minder. Ayo, kamu kan perempuan, ummahat, mau ikut pengajian pakai jilbab lah. Kalau belum berani pakai cadar, pakai jilbab lah. Malu saya pakai jilbab, nanti dibilang orang soleh. Itu bukan malu, itu minder. Malu itu semuanya baik. Malu untuk berdusta, malu untuk maling, malu untuk berbuat dosa dan maksiat, itu baru namanya kebaikan. Al-haya'u khairun kulluh, malu itu kebaikan seluruhnya. Wa qala, dan Rasulullah bersabda dalam hadis, nah, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwati al-ula, min nubuwati al-ula, idha lam tastahi fasna'ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak malu, silakan kamu mau kerjakan apapun yang kamu ingin lakukan. Ini di antara yang didapati oleh manusia dari ucapan-ucapan nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu. Apa kata para nabi? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, silakan kamu kerjakan. Wa fihi tafsirani, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tentang hadis ini ada dua tafsiran. Ada dua tafsir. Ahaduhuma, tafsir yang pertama, annahu ala tahdidi wal wa'id, bahwasanya kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu tidak malu silakan kamu kerjakan, ini terdapat ancaman atau peringatan, terdapat peringatan dan juga ancaman. Kalau enggak mau silakan kerjakan sekendak kamu, tapi ingat, semua perbuatan akan ada balasannya. Ini ancaman apa dorongan? Ancaman, peringatan. Enggak malu kamu, kerjakan. Tapi awas. Ini namanya peringatan dan ancaman. Ini tafsir yang pertama. Wal makna, maknanya adalah malam yastahi fa innahu yasna'u ma yasha min al-qaba'ih. Barang siapa yang tidak malu, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka sesungguhnya dia akan mengerjakan kejelekan-kejelekan semaunya. Kalau orang itu enggak punya rasa malu lagi, seenaknya dia melakukan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Idzil hamilu ala tarkiha al-haya, karena yang mendorong seseorang untuk meninggalkan kejelekan-kejelekan apa? Malu. Seseorang kalau punya rasa malu, dia malu untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Yang mendorong seseorang untuk meninggalkan kejelekan adalah malu. Ketika malu sudah tidak ada lagi, maka dia akan mengerjakan berbagai macam kejelekan. Tidak malu lagi dusta, tidak malu lagi mencuri, tidak malu lagi berbuat dosa dan maksiat. Waliyadubillah. Fa'idha lam yakun hunaka haya'un, maka apabila tidak ada di sana rasa malu, yaza'uhu anil qaba'ih, yang mana rasa malu itu yang membuat dia takut, yang membuat dia berhenti dari kejelekan-kejelekan, fa'innahu yuwaki'uha, maka berarti dia akan kerjakan kejelekan-kejelekan kalau sudah tidak ada rasa malu. Wahala tafsiru Abi Ubaid, dan ini tafsir yang pertama ini adalah tafsir Ibn Abi Ubaid. Taib. Wasani, sekarang tafsir yang kedua. Rasulullah menyatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, maka kerjakan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka. Tafsir pertama itu adalah peringatan dan ancaman. Kerjakanlah, tapi awas ancamannya. Karena memang semua perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan di hari kiamat akan dibalas semua apa yang kita lakukan. Silakan, apapun yang mau kerjakan sepanjang kamu silakan. Ini ancaman. Wasani, tafsir yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi fi minallah faf'alhu. Ini tafsir yang kedua. Bahwasanya suatu perbuatan apabila dalam melakukan perbuatan tersebut kamu tidak malu kepada Allah, maka kerjakan. Ngapain malu? Ini syar'i kok. Ini diperintahkan kok. Ini mubah kok, boleh-boleh saja kok. Ngapain malu? Nah, ini pekerjaan kamu ini ya dianggap remeh sama manusia. Yang penting saya enggak mencuri. Yang penting saya enggak merugikan orang lain. Nah, mau dianggap remeh terserah. Ini kan mubah-mubah saja, bukan maksiat. Ngapain malu? Ini tafsir yang kedua. Bahwasanya suatu perbuatan apabila kamu tidak malu mengerjakan itu kepada Allah Ta'ala, fa'alu, maka kerjakanlah. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu ma yustahafihi minallah. Maka sesungguhnya hanyalah seseorang itu pantas untuk meninggalkan sesuatu perkara adalah perkara yang apabila dia lakukan dia malu kepada Allah. Yang pantas sudah seharusnya seseorang itu tinggalkan adalah perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan dia malu karena melanggar syariat, karena melanggar perintah Allah. Itu yang pantas untuk ditinggalkan. Malu Allah lihat, Allah dengar. Wa hadza tafsirul Imam Ahmad, dan ini tafsir Imam Ahmad. Wa fi riwayat Ibn Hani, dan di dalam riwayat Ibn Hani. Tafsir yang pertama, tafsirnya siapa? Abi Ubaid. Apa katanya? Naam, hadis tersebut berupa peringatan dan ancaman. Tafsir yang kedua, naam, dari Imam Ahmad dan riwayat Ibn Hani. Apa tafsirnya? Kalau itu bukan perbuatan yang malu di sisi Allah, maka kerjakanlah, ngapain malu? Karena itu perbuatanmu mubah. diperbolehkan. Fa'alal awal, berdasarkan tafsir yang pertama, yakunu tahdidan. Tafsir yang pertama tadi apa? Ancaman. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang kalian sekendak kalian. Dalam surat Fusilat ayat 40, i'malu ma syi'tum, kerjakanlah sekendak kalian. Nah, sesungguhnya Allah Maha melihat dan Allah akan membalas apapun yang kalian lakukan. Ini ancaman. Walasani, berdasarkan pendapat yang kedua, yakunu iznan wa ibahatan, menunjukkan diizinkan dan diperbolehkan. Idza lam tastahi, kalau kamu enggak malu kepada Allah, fasna ma syi'ta, kerjakan sekendakmu selama itu tidak kamu tidak malu kepada Allah. Nah, kamu yakinkan Allah lihat, yakin. Kamu yakin Allah tahu, Maha melihat, Maha mendengar, yakin. Nah, kerjakanlah apapun yang kamu kerjakan, yang jelas kamu enggak malu di sisi Allah. Baik. Fa in qila, kalau ada orang yang berkata, fa hal min sabilin ila hamlihi ala ma'nayain, apakah boleh kita, apakah ada jalan, ada jalan untuk kita membawakan dua makna ini sekaligus, dua-duanya. Qultu, maka aku berkata, kata Ibnu Qayyim, la, tidak boleh. Tidak boleh ketika menafsirkan hadis Rasulullah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ditafsirkan dua-duanya, enggak bisa. Naam. Wala 'ala qawli man yahmilu mushtarak 'ala jami' ma'anihi. Tidak boleh. Nah, mengikuti pendapat orang-orang yang mereka membawa bolehnya menggabungkan antara tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua, tidak boleh. Lima baina ibahati wa tahdidi minal munafat, karena sesuatu yang diperbolehkan bukanlah ancaman, bukanlah sesuatu yang dilarang, bukanlah sesuatu yang diperingati, dan sesuatu yang diperingati yang diancam berarti enggak boleh, enggak mungkin digabungkan bersamaan. Nah, minal munafat, saling menafikan satu dengan lainnya, saling bertentangan. Walakinna i'tibar ahad al-ma'nayain yujibu i'tibar al-akhir. Tetapi cukup i'tibar yang satu cukup untuk bisa mengharuskan yang lain. Baik. Kalau kita merojehkan pendapat yang tafsir yang pertama, tafsir yang pertama maknanya apa? Ancaman dan peringatan. Pakai yang ini saja. Artinya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau memang kamu tidak malu, maka kerjakan apa, tidak punya rasa malu, kerjakan sekendakmu apa yang kamu inginkan. Maknanya, nah, kalau tidak malu, kerjakan semaumu. Maknanya yang tidak perlu rasa malu, tidak apa-apa. Nah, maknanya amalan yang tidak perlu rasa malu, maka tidak apa, dikerjakan. Nah, jadi makna yang kedua juga tercakup di sini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kerjakan, terserah, silakan kamu kerjakan apa yang kamu mau. Ancaman sih. Tapi kalau kamu enggak malu, ya silakan. Ini juga memperbolehkan Jadi langsung mengandung dua. Kita milih yang roji adalah ini ancaman. Ya, ini ancaman. Tetapi kalau perbuatanmu itu adalah bukanlah perbuatan yang memalukan dan kamu tidak malu mengerjakannya di sisi Allah, karena itu perbuatan mubah, ya silakan kerjakan. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan, masa iya kamu enggak malu? Allah ada di hadapanmu melakukan perbuatan maksiat di hadapan Allah Taala. Masih enggak malu juga? Silakan. Hati-hati. Perbuatan dosa memiliki akibat. Nah. Akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Atau kita merujukkan pendapat yang kedua. Perbuatan tafsir yang kedua menyatakan apa? Boleh kalau kamu tidak malu. Nah, karena memang perbuatan itu tidak bukanlah perbuatan yang memalukan karena mubah, fasna ma'syi'ta. Maka kita katakan, kalau perkara yang tidak perlu malu pada Allah, tak apa-apa dikerjakan. Tapi nah, sesuatu yang kamu malu pada Allah, jangan kerjakan ya, gitu. Sesuatu yang kamu malu, jangan kerjakan. Jadi ikut salah satu tafsir saja, tapi mengandung dua makna. Wal maksud, apa sih maksud Ibnu Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah membawakan hadis ini? Maksudnya, an-nazunuba tud'iful haya'a minal abdi, bahwasanya dosa-dosa itu melemahkan rasa malu pada seorang hamba. Perbuatan dosa dan maksiat itu akan menyebabkan rasa malu pada seorang hamba itu akan berkurang, menjadi melemah. Hatta rubbama insalakha minhu bilkulliyah, sampai-sampai rasa malu itu insalakha. Insalakha itu terkupas, atau insalakha itu artinya hilang. Nah, atau tanggal, atau lepas. Sampai-sampai rasa malu itu terlepas, sebagaimana lepasnya baju seseorang dari pakaiannya. Pakaian malu hilang. Bahwasanya perbuatan dosa itu akan melemahkan rasa malu. Berkurang rasa malunya, berkurang rasa malunya, hilang rasa malunya. Naam, bikulliyah secara totalitas, secara keseluruhan, seluruhnya hilang. Enggak ada sama sekali rasa malu. Hatta innahu rubbama la yata'assar bi'ilmin nas bisu'i halihi, sampai-sampai dia tidak malu lagi ketika perbuatan jeleknya diketahui oleh orang lain. Enggak malu dia. Ada yang lihat, mempergokinya, cuek saja dia. Enggak malu. Bahkan wala bittila'ihim alaih, dia tidak malu ketika perbuatan maksiatnya dilihat orang lain. Waliyadzubillah. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'alu. Bahkan kebanyakan di antara mereka, justru mereka mengkhabarkan keadaan mereka, mengkhabarkan bahwa dia telah melakukan perbuatan keji dan jelek. La haula wala quwwata illa billah. Tadi malam aku nembak seorang wanita. Aku taklukkan dia. Aku kasih cincin emas langsung tunduk di mata kakiku. Apa yang aku lakukan kepada dia, dia diam saja. Aku bawa dia ke sana. Bangga. Aku suruh dia minum khamr, dia ikut. Dengan cincin emas dia takluk dengan diriku. La haula wala quwwata illa billah. Wanita ajnabiyah, bukan mahram. Nah, dia peluk, dia bawa ke hotel, minum khamr. Bukannya dia malu sembunyi-sembunyi, malah dia terang-terangan. Seseorang kalau berbuat dosa yang pertama biasanya kan takut-takut, lihat kanan, lihat kiri, ada yang lihat atau tidak, kakinya bergetar, tangannya bergetar, hatinya cemas-cemas sedap, takut. Ternyata nggak ada yang tahu, dia kerjakan lagi yang kedua, sudah mulai berani. Yang ketiga, sudah enam, ketagihan. Yang keempat, enam, tak ada rasa malu. Yang kelima, dia bangga dan kemaksiatan tersebut. Yang keenam, dia pun malah memberitahu kepada orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat maksiat terang-terangan. La haula wala quwata illa billah. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu dzambin mu'afat illa al-muhajir. Seluruh dosa itu bisa dimaafkan kecuali muhajir. Siapa muhajir? Muhajir adalah orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan, tidak dimaafkan. Apalagi bangga. Kalau kita lihat, na'udzubillah, di negeri-negeri kafir, kotanya megah, rapi, bersih, sibuk dan pekerjaan, jangan tertipu. Di sisi gelap mereka ada kota khusus, ada desa khusus. Orang-orang yang bermasalah dikumpulkan di situ. Narkoba. Nah, di pikir-pikir jalan kamu lihat di situ. Nah, orang minum ngisap ganja sambil teler di tengah jalan, nyuntik tangannya, berzina di pinggir-pinggir jalan. Enggak ada rasa malu. Berserakan mereka di mana-mana. Jangan pernah kagum dengan orang-orang kafir, kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Nah, di balik itu ada sisi yang sangat mengerikan. Nah, di Amerika juga demikian. Di sisi desa disiapkan tempat-tempat, dibebaskan mereka melakukan berbagai macam kejahatan, mau membunuh, membunuh diri, memperkosa, mau zina, dibiarkan di situ. Sudah tidak ada punya rasa malu. Bahkan mereka yang tampaknya rapi, kotanya bersih, pak ketika malam hari mereka free sex, bebas berjoget, jingkrak-jingkrak, laki-laki perempuan, telanjang buat seluruhnya, berzina bebas semaunya. La haula wala quwata illa billah. Apakah orang-orang seperti itu yang kalian kagumi? Ya, rasa malunya sudah tidak ada lagi, urat malunya itu sudah hilang, sehingga mereka berbuat kejelekan seenaknya. Akhirnya kalian mengemis harta-harta yang ada pada mereka agar mereka berkunjung ke negara kalian, mendapatkan tamu-tamu domestik, tamu-tamu luar negeri, biar bertamasya ke tempat-tempat kalian. Pengaruh mereka itu akan membuat hilangnya gairah pada diri kalian, hilang rasa kecemburuan, akhirnya membiarkan. Lihatlah di Bali. Nah, sudah biasa turis-turis telanjang buat di sana. Cuma cawet jalan dalam, cuma kutang, berjalan di pinggir-pinggir jalan, gak ada rasa malu. Nah, orang-orang Bali di sana cuacanya udah biasa, malah jadi kayak hey sir, how are you? Oh, diajak naik mobil, kemana? Jadi gayet, dapat duit, dimasak masuk kamar hotel segala macam. Tidak ada gairah, sudah hilang rasa kecemburuannya, sudah hilang rasa malunya, dan mereka itu bangkai-bangkai, mereka itulah mayat-mayat hidup. Yang hidup itu hanya jasadnya, mereka itu zombie. Tahu zombie? Mayat hidup. Sudah tidak punya rasa malu. Sebenarnya mereka itu adalah bangkai-bangkai. Dan berharap dari mereka apapun. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jamin barakallahu fikum. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'alu. Bahkan kebanyakan di antara mereka, mereka mengkhabarkan keadaan mereka yang jelek tersebut, mengkhabarkan apa yang dia kerjakan dari kejahatan-kejahatan. Walhamilu lahu ala dzalika, insilahuhu minal haya, yang mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji tersebut, bangga dan mengaplikasi dan menyebarkan aib-aib mereka di majalah, direkam, sudah divideokan perbuatan dosa dan maksiat mereka, video-video porno mereka di majalah-majalah, di koran-koran mereka jual, mereka sebarkan. Apa yang menyebabkan mereka melakukan yang demikian itu? Yaitu walhamilu lahu ala dzalik insilahuhu minal haya, setelah lepasnya, copotnya, hilangnya rasa malu dari diri mereka. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhil halah, maka apabila seorang hamba telah sampai tingkat seperti ini, telah sampai seorang hamba pada posisi yang seperti ini, lam yabqa fi islahi, tidak tersisa kebaikan pada dirinya. Matma'un kama qil, tidak ada harapan lagi untuk diperbaiki. Loh, kan masih hidup. Orang yang masih hidup kan masih ada harapan. Ya, tapi sangat kecil harapan untuk menjadikan dia orang baik. Sangat kecil. Nah, rasa malunya sudah enggak ada. Maka khawatirlah, jangan berharap banyaklah terhadap orang-orang kafir, terhadap mereka-mereka yang tidak punya rasa malu. Nah, berzina sekendaknya di mana-mana, terang-terangan, bahkan bangga, bahkan menjadikan itu sebagai nam mata pencarian mereka. La haula wala quwwata illa billah, lam yabqa fi islahihi matma', tidak tersisa harapan kebaikan untuk mereka. La haula wala quwwata. Wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayyan wa qala fadaitu man la yuflih, dan apabila iblis melihat munculnya wajahnya hayyan, dan keadaan hayyan, wa qala, maka iblis berkata, fadaitu man la yuflih, aku korbankan diriku untuk orang yang tidak akan beruntung. Apa maksudnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bisa jadi maksudnya, apabila muncul iblis dari kalangan manusia, maka iblis enggak perlu godanya lagi. Untuk apa digoda? Sudah ada syaitan dari kalangan manusia, sudah ada iblis dari kalangan manusia yang sudah tidak ada punya rasa malu. Iblis senang karena akan menemaninya dia nanti di dalam neraka. Maka iblis korbankan, enggak perlu lah digoda. Nah, orang-orang yang tidak akan beruntung. Iblis tahu orang yang sudah hilang rasa malunya enggak bakal beruntung. Enggak usah digoda lagi. Nah, oleh sebab itu iblis berupaya untuk menghilangkan rasa malu. Melanggar syariat Allah ditegur, ngeyel. Dinasihati, bandel. Dikasih tahu, melawan. Kendala situ kau. Kerjakan sekendak kau. Hati-hati. Ucapan seperti itu ancaman. Terserah kau, enggak ngapain saja silakan. Ini mempersilakan, tetapi ancaman. Mau dicuekin kayak gitu? Ketika dinasihati, ya insya Allah, jazakallah khairan, saya tidak ulangi lagi. Begitu ditegur, dinasihati, dikasih tahu, dengarkan dan ikuti. Menunjukkan orang yang memperingatkanmu, menasihatimu adalah orang yang peduli denganmu dan cinta kepadamu, sayang kepadamu. Jangan marah, dia peduli. Kalau kamu ngeyel, bandel, melawan, akhirnya dia juga mangkal, jengkel. Kendala situ Terserahlah kau. Kerjakanlah apa yang kamu mau kerjakan. Fasna masyita. Silakan kamu kerjakan apapun yang kamu hendak kerjakan. Saya tidak ngurus kamu lagi. Ini sudah ancaman. Ini sudah ancaman. Dia enggak peduli lagi dengan kamu. Ini bahaya. Kamu enggak diawasi lagi, enggak dibimbing lagi. Nah, akhirnya menjadi liar. Menjadi liar wal iyadz billah. Qala wal haya'u mushtaqqun min al haya'. Malu itu pecahan kata dari haya. Haya, hayati itu artinya kehidupan. Malu pecahan kata dari hayat. Hayat itu kehidupan. Haya, malu, hidup. Wal ghais, hujan, yusamma haya. Itu disebut juga dengan haya. Haya artinya juga hidup. Hujan itu adalah haya. Sebutannya adalah haya. Bil qasr, dengan menggunakan isim qasr, dengan maksur, isim maksur, yaitu ada huruf alif di belakangnya, haya. Li'anna bihi hayatul ardi wal bana wal nabati wad dawabi. Karena sesungguhnya air itu akan hidup. Bumi ini dengan air, begitu juga tanaman-tanaman akan hidup dengan air, begitu juga hewan-hewan akan hidup dengan air. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Nam. Waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin." Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu jadi hidup. Dengan air sesuatu akan hidup. Tubuh kita ini penuh banyak dengan air. Sepertiga itu air. Jangan malas minum. Sakit kayak apapun jangan lupa minum. Minum obat, nah, dengan air. Itu kehidupan. Tanaman-taman mau dia supaya tumbuh, kasih air. Hewan, ternak, kasih air. Wa kadzalika bil haya. Demikian juga dengan malu. Hayatud dunya. Dengan rasa malu yang ada pada diri kita, maka akan hidup dunia wal akhirah, dan akan hidup akhirat kita. Di dunia itu kita hidup kalau kita itu ada rasa malu. Malu berbuat dosa, malu melanggar syariat Allah, malu tidak mengerjakan perintah Allah, malu meninggalkan sunnah Rasul, maka berarti kita itu hidup wal akhirah, dan di akhirat kita hidup. Allah hidupkan tinggal di dalam jannah. Loh, bukankah penduduk neraka juga hidup? Tidak. Mereka tidak hidup tapi tidak mati. Nah, Allah siksa mereka. Kullama najidiyat juluduhum baddalna, ketika sudah hancur gosong kulit-kulit mereka, baddalnahu, maka kami ganti juludan ghairah dengan kulit yang lainnya. Liyazukul azab, agar supaya mereka merasakan azab. Mereka memang hidup, tapi hidupnya itu enggak sempurna. Tersiksa. Mereka enggak bisa mati-mati. Sudah hancur, terbakar, gosong, Allah ganti lagi kulitnya, kulit yang baru. Dibakar lagi, disiksa lagi, hancur, gosong, diganti lagi. Maka khawatirlah, orang yang malu, berarti dia adalah orang yang hidup. Ada pun orang yang enggak punya malu, berarti dia mayat, dia mati di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah berdakwah kepada orang kafir Quraisy, mereka ada di antara mereka yang menentang. Nah, mengejek, mencaci maki, menyerang dan lainnya. Maka kata Allah Ta'ala, sudahlah. Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Mereka tidak bisa mendengarkan ucapan engkau, wahai Muhammad. Allah katakan mereka-mereka yang menentang itu adalah orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati. Berarti orang-orang kafir yang enggan untuk masuk Islam, yang menolak Al-Quran dan Sunnah, mereka itu adalah bangkai-bangkai, mereka itu adalah mayat-mayat hidup. Yang hidup cuma jasadnya, hatinya mati. Kamu mau dakwai apapun kepada mereka yang sudah mati hatinya, berdakwah dari mereka dengan corong-corong yang kencang, dengan lembah lembut, dan pelan-pelan didatangi. Kalau hatinya sudah mati, mereka tidak akan beriman. Naam, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, buta, bisu, dan mereka tidak akan kembali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah kunci mati hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, Allah kunci mati telinga-telinga mereka. Wa ala basarihim ghishawah, dan Allah kunci mata-mata mereka. Berkali-kali dinasihati, dengar kajian segala macam, tidak peduli, karena hati mereka terkunci. Seperti itu juga orang-orang munafik. Hidayah tidak masuk ke hati mereka. Mereka cuek, tidak peduli. Faman la haya fihi mayyitun, maka barang siapa tidak punya rasa malu, maka dia itu orang yang mati di dunia ini. Di dunia syakir, dia akan sengsara di akhirat nanti, karena dia juga tidak hidup dan juga tidak mati. Wa baina dzunubi wa baina qillatil haya'i wa adamil ghairati talazumun minat tarafain. Antara dosa dengan sedikitnya rasa malu, dengan tidak adanya ghairah, ada hubungan erat di antara ketiganya ini. Wa kullu minhuma yastad'i al-akhar wa yatlubuhu hasitha. Masing-masing di antara keduanya atau tiganya ini saling mengajak satu dan yang lainnya. Contohnya, orang yang berbuat dosa akan menyebabkan berkurangnya rasa malu, bahkan hilangnya rasa malu. Orang yang enggak punya rasa malu itu sudah hilang gairahnya, kecemburuannya, sehingga menjadi germo, membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya. Dan istrinya berbuat maksiat, dibiarkan. Anak yang berbuat maksiat, dibiarkan. Orang yang sedikit rasa malunya, nah, enggak punya rasa malu, seenaknya dia berbuat maksiat, sehingga dia pun nah, tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitarnya. Orang yang enggak punya rasa ghairah, dia nah, akan berbuat maksiat. Akhirnya dengan berbuat maksiat itu, rasa malunya hilang. Ini ada kaitan antara maksiat, pengaruh maksiat, ghairah, dan juga malu. Ini ada ikatan yang erat di antara tiga perkara ini. Nah, wa man istahi min Allah inda ma'siyatihi istahi atau istahillahu min uqubatihi yawma yalqah. Maka barang siapa yang malu ketika bermaksiat kepada Allah, pengen bermaksiat, hampir jadi, dia malu, Allah kan lihat, Allah kan dengar, gak jadi. Dia malu berbuat dosa, dia malu berbuat maksiat di sisi Allah Ta'ala, maka Allah pun malu menyiksa dia pada hari kiamat. Hari kiamat nanti Allah panggil berbicara empat mata saja, berdua saja. Allah ngajak bicara, enggak ketahuan orang lain. Ini siapa yang berbuat dosa ini? Saya, ya Allah. Ini kamu juga? Iya saya. Ini? Iya saya. Kamu berbuat dosa ini? Iya betul ya. Ketika dia merasa sudah, aduh celaka. Dulu, ketika di dunia, kamu malu saja. Nah, kamu sembunyi-sembunyi, kena takut, enggak tahu aku menyaksikanmu. Dan aku rahasiakan aib-aib kamu, enggak ada manusia yang tahu. Nah sekarang di akhirat aku tutup juga aib kamu, sudah langsung masuk surga. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahillahu min 'uqubati. Sebaliknya, barang siapa yang tidak malu bermaksiat kepada Allah, merasa bangga dengan kemaksiatan, bangga bisa menipu, bangga, bisa menzalimi orang lain, merendahkan orang lain, mencaci orang lain, bangga dengan maksiatnya, bangga dengan kekayaannya, terang-terangan, bahkan dia sebutkan di media massa, telegram, video, dan yang lainnya dia sebarkan perbuatan dosa dan maksiatnya, maka Allah tidak malu untuk mengazabnya pada yaumul kiamat. Allah hadirkan seluruh manusia, jin dan manusia, dihadirkan seluruhnya. Allah panggil, Allah sebutkan aib-aibnya di khalayak ramai, seluruh orang menyaksikannya, dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita tumbuhkan keimanan kita. Nah, kita tinggi tingkatkan lagi rasa malu kita. Yang lalu kita istighfar, minta ampun pada Allah. Mulailah merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dianam, didengar apapun yang kita ucapkan apapun yang kita ucapkan. Mudah-mudahan kita malu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah pun malu menyiksa kita. Mudah-mudahan Allah maafkan kita di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam jannahnya, dan semoga Allah jauhkan kita dari siksanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.